أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قال الإمام السعدي رحمه الله أي لا يحمل لا تحملنكم مخالفتي وشقا ومشاقتي أن يصيبكم من العقوبات. وهي قومكو janganlah penyelisihanku kepada kalian menggiring sehingga kalian diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, wa maqam lutim minkum biba'id. Tidaklah pada kaum Lut terhadap kalian tidaklah jauh la fiddar wa la fizzaman, tempatnya dekat, zamannya pun dekat. Berkata Imam Katsir rahimahullah, la tahmilannakum adawati wa bughdi ala al-israr ala ma antum alaihi min al-kufur wal fasad. Jangan sampai permusuhanku, kebencianku kepada kalian dari kekufuran dan kerusakan, sehingga kalian malah terus di atas kerusakan dan kekufuran. Wa yusibukum mithl ma asaba qaum Nuh, sehingga kalian mendapatkan azab sebagaimana kaum Luh, Nuh, Hud, Saleh, wa ma qaum Luh minkum biba'id. Dan tidaklah kaum Lut terhadap kalian tidak jauh, tempatnya berdekatan, masih baru beberapa saat saja mereka diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, wa maqalut wa maqama lut minkum biba'id al murad fi zaman, yani nama lakum baina aydikum bil amr wa khilaf al makan wa ihtimal bil amran. Zaman dan waktunya berdekatan, sebagaimana dihancurkannya Nabi, dihancurkannya kaum Lut, Bagaimana dihancurkannya kaum Lut. Zamannya dekat, baru saja. Tempatnya pun berdekatan. Artinya seharusnya bagi kalian yang demikian dijadikan ibrah. Jadikan ibrah. Tempat berdekatan. Zaman pun bilabs. Baru kemarin, baratnya satu zaman. Enggak lama-lama banget. Yang demikian harusnya menjadikan sebagai ibrah pelajaran. Astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Kemudian bertobatlah kalian padanya. Inna Rabbi rahim wadud. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, amma iqtaraftum minal dunub. Beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang kalian lakukan dari dosa-dosa. Karena dengan istighfar maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar harus dengan bertobat kepada Allah. Wa tubu ilaih, dan bertobatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa besar. Bima yasdaq min amalikum bitawbah wa nusuh. Bertobatin nasuh. Bertobatlah kalian kepada Allah dari umur-umur yang sudah lewat. Itu dengan bertobat, dengan tobat dan nasuha wal inabah ilaihi bita'ah. Dan kembali kepada Allah dengan taat kepadanya. Wa tark mukhalafati, dan meninggalkan mukhalafah, penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya. Inna Rabbi rahim wadud. Sungguhnya Rabbku rahim. Liman taba wa anaba. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala rahim bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada Allah. Yarhamuhu wa yaghfirlah. Allah merahmatinya dan diampuni dosa-dosanya. Wa yataqabbal taubatahu wa yuhibbuh. Dan Allah menerima taubat seorang hamba dan mencintainya. Wa ma'nal wadud min asma'ihi ta'ala. Makna dari wadud adalah termasuk nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Annahu yuhibbu ibadahu al-mu'minin wa yuhibbunah. Bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wadud fa'ul. Wadud fa'ul bimana fa'il wadud wabimana maf'ul maudud. Fa'ul bimana fa'il. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha penyayang dan mencintai hamba-hambanya yang bertobat kembali kepada Allah. Astaghfiru rabbakum, di sini perintah dari Allah untuk menghapus dosa-dosa dengan istighfar, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, cuma tubuh ini. Ini ini digandengkan, dibarengkan dosa besar dan dosa kecil, dosa besar dengan dosa kecil dengan istighfar, dosa besar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.